berembus angin malam mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersunggi senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Diiringi gemuruh angin meniup daun-daun, jadi saksi kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Tapi tak lagi kau berada di sisiku. Diiringi gemuruh angin meniup daun-daun, kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus tak henti, walaupun sampai akhir hidupku. Oh, angin malam bawa daku kepadanya. Oh, angin malam kepadanya.